Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala manittaba'al huda. Dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhan. Ruh Ramadan. Boleh jadi Ramadan tahun ini adalah yang terakhir buat kita. Boleh jadi kita tidak mendapatkan kesempatan Ramadan sekali lagi nanti. Kenapa kita tidak mencari ruh Ramadan agar kita mendapatkan yang paling inti dari bulan penuh berkah ini? Ada dua kata kunci. Yang pertama, Ramadan dari kata-kata Ramadan yang artinya panas terik. Dari kata ini, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan sebetulnya sedang bergerak, bekerja keras membakar dosa-dosanya dengan amal saleh untuk mencapai derajat takwa. Yang kedua, pada kata as-saum yang artinya al-imsak, self-control, mengendalikan diri. Dari kata ini, orang-orang yang berpuasa sesungguhnya adalah orang-orang yang dicintai Allah yang akan Allah balas sendiri pahalanya. Kenapa? Karena orang ini meninggalkan minumannya dan makanannya serta syahwatnya karena Allah. Allah bangga kepada orang-orang ini. Menjadi modal besar untuk jadi orang sukses sesungguhnya. La'allakum tattaqun, tiket untuk bahkan sampai ke surga. Upaya keras membakar dosa-dosa dengan berbagai macam bentuk amal saleh dan mengendalikan diri, terutama syahwat dan emosi, senantiasa dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, inilah ruh Ramadan, beramal saleh untuk membakar dosa-dosa dan self-control. Berapa banyak orang-orang yang pernah berpuasa bersama kita di Ramadan tahun lalu sekarang tidak ada. Boleh jadi kita juga seperti itu tahun depan. Jika Ramadan yang sudah Allah kondisikan masih juga kita lalaikan, betapa kerasnya hati ini. Dengan jasad yang ini nanti kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika berlumur dosa, tak akan mampu tegak lutut ini di hadapan Allah Azza wa Jal. Mari bakar dosa-dosa dengan amal saleh sebanyak-banyaknya di bulan ini. Tilawatul Quran adalah yang paling prioritas. Beri makan orang yang kita kenal dan yang tidak kita kenal. Itu ciri orang Islam. Maafkan orang-orang yang menyakiti. Silaturrahim. Ada banyak amal saleh. Bangun dan bermunajat di tengah malam. Pisahkan lambung dengan kasur. Duduk di atas sajadahmu. Bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baghiyal khair, aqbil. Wa ya baghiyal syar, iqsir. Wahai para pencari kebaikan, ini saatnya kalian panen raya, berbuat kebaikan. Wahai para pencari keburukan, stop. Ini saatnya kalian di-stop agar tidak terjerumus ke dalam jurang neraka. Self-control. Kalau ingin jadi orang sukses, sekarang tepatnya. Kalau Anda sudah mampu mengontrol diri, berani berkata cukup jika memang merasa sudah cukup, Anda akan sukses. Di situ fungsi imsak, arti kata daripada song. Berhentilah. Berhentilah sebelum Allah yang berhentikan kamu. Self-control. Menyadari diri bahwa usia ini terbatas. Self-control. Menyadari bahwa kemampuan kita juga terbatas. Jangan dikecamuk oleh hawa nafsu. Allah bangga kepada kita karena kita menahan lapar, haus, Karena Allah, Allah bangga kepada kita. Karena kita berhenti dari kebinatangan diri. Tidak mengumbar syahwat sehingga seperti hewan ternak. Tidak mengumbar emosi sehingga kita seperti hewan buas. Ya, bersyukurlah jika kita mampu menjadi manusia kembali kepada kemanusiaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mampukan kami untuk membakar dosa-dosa kami lewat amal soleh karenamu, ya Allah. Mampukan kami untuk mampu mengontrol emosi dan syahwat kami selain makan dan minum, agar kami menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepadamu, ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin.